Jadi bikin video yang 1 menit buat videoku FFP ini ya, bawa siaran hari ini. Kuma light ini ada di belakang gue. Yang biasa standar. Secepat kanan. Untung biasa alamiah. Oke, sudah bisa dimulai. Bro, siap ntar. Bentar. Sampai asal itu berapa menit lagi? Bentar pagi. Hah? Umurnya? 20 menit. Oh, 20 menit cukup sama Pak Yaya. Dua pertanyaan, Ustaz. Siap. Dua siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Nah, saya jadi MC nih. Setelah 15 menit istirahat. Ya, alhamdulillah. Memang tubuh perlu hap. Dan ini acara luar biasa di tengah kepadatan jam per jam di keseharian saya sebelumnya. Tiba-tiba sebenarnya hari weekend saya tiba-tiba yang baru dak bawang saya lebar kewe capek istirahatnya mempas maut. Jadi saya tek hadir nggak aja. Ada Ustaz Deden ya, semoga acara ini berkah bermanfaat. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Siap, siapapun silakan bisa menyampaikan pertanyaan lewat Kaisar nih, kajian Islam menjelang asar ya, jangan main kesasar. Yuk, udah masuk pertanyaannya. Ya, ini sudah ada Ilham Hendrian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Ilham, gimana caranya agar hijrah kita lebih istiqomah? Tolong pencerahannya Pak Ustadz. Hijrah berat, gak bakalan kuat, biar aku aja. Dilan ya, jadi jalannya. Milia, milari ilmu agama. Hijrah itu berat, mengandung konsekuensi. Yusuf harus dikunclungkan ke sumur, Yunus dicapluk ikan paus, Ibrahim dibakar api, Ismail harus disembelih oleh ayahnya sendiri, Ayub buduk seumur-umur tanpa BPJS di jam sostek. Berarti berat ya. Lebih berat lagi setelah hijrah, istiqomah dalam hijrah. Kenapa istiqomah berat? Gampang istirahat ya. Jadi kuncinya satu lah, ingat Allah, ingat mati. Tambahan detik, lupakan kebaikan orang kita kepada orang lain, lupakan tinggalkan orang lain kepada kita. Jadi tetap ingat mati mang, biar hati tenang. Jadi mau ngadengin itu ya, kenalan saya pun pakai kubruk, metode pada dengan semua akan pulang kepada Allah. Itu aja kunciannya. Maka anggap sholat, kalau kita sholat, sholat terakhir kita. Kalau kita wudhu, tetap jaga wudhu, wudhu terakhir kita. Kalau kita tilawah, biar serius bacanya, itu anggap terakhir tilawah kita. Jadi ketika kita tilawah, Allah lagi bicara sama kita, kita sholat, kita sedang bicara ke Allah, anggap itu pertemuan terakhir kita. Jadi mau kemana-mana fokus aja. Jadi istiqomah dalam hijrah berat, tapi jelas ayatnya surat Fusilat itu innal ladina qalu rabbana Allah summa istaqamu tatanazzalu malaika Allah tahofu ala tahjan wa absirum bil jannah. Jadi buruna surga tong sieun di baturan lagi nu istiqomah mah ku malaikat mah, bukan ku pas pamres deui ya. Jadi stay on the track, kuy tetap istiqomah ya. Itu untuk yang ingin istiqomah, tip and trick istiqomah dalam hijrah. Ya, berikutnya Tatin Rusmiatin. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya bagaimana caranya agar meningkatkan keimanan kepada Allah, bagaimana cara mengatasi keimanan yang sering kali naik turun, Ustaz? Naik turun keimanan itu buat para sahabat. Kita mah bukan naik turun, antara ada dan tiada. Di masjid ayah, kalau di masjid awal, di masjid ngaji tauhid, senalengit, amek-amekan. Padahal kalau udah tauhidnya benar, yang jadi rezeki kita tidak akan diambil orang lain, rezeki orang lain tidak akan pindah ke kita, maka ada akadnya semuanya juga. Maka bagaimana menyiasati supaya iman kita tetap stabil, sama dengan istiqomah yang tadi. Ingat Allah, ingat mati, lupakan kebaikan orang kita kepada orang lain, lupakan kejelekan orang lain kepada kita, biar tidak gula darah. Ada orang mah gering deh, mikiran batur, yang kita tidak akan dihisap oleh omongan orang lain kepada kita. Biar orang berkata apa, just the way you are, jadi diri sendiri. Kenapa lelah? Karena tidak lillah. Kenapa mengeluh? Karena tidak mengallah. Kenapa tidak bertahan? Karena tidak bertuhan. Inna sholati kunciannya. Wa nusuki wa mahyaya mati la ilaha illallah amin. Jadi kunci istiqomah, stabil iman itu, semua serahkannya kepada Allah. Ikuti cara Allah. Orang yang terbaik yang Allah tunjuk Rasulullah. Rasulullah teriwa jelemana. Kita belajar menstabilkan iman mah ke Rasulullah. Maka Rasulullah mengajarkan doa, Ustaz. Anu, Rabbana latuzzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau cabut lagi hidayah yang sudah kau tancapkan. Atau yang muqallibal qulub, tsabbit qulubana atau qalbi ala dinik. Atau yang ihdinas sirata mustaqim. Itu doa-doa istiqomah semua untuk menstabilkan iman yang punya karakter seperti dolar, fluktuasi. Yajidu aw yankusu. Yang bahaya itu ada dan tiada. Maka simpan Allah di hati. Allah ada, masalah hati ada. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Semuanya ada di sini catatannya ya. Pengen promosi tekulumuni ganti ongkos cetaknya ya. Nih Ustaz, ada ya. Minuman kita diganti nih setelah refresh tadi. Ada minuman serbuk habat sauda. Daripada kita nyanyawanan, tentunya untuk nyanyawanan ya. Harus ditanya kepada produsernya dan ahlinya. Di sini ada kakak saya yang skobong dulu entah tahun berapa. Pak Ramoya, mana Pak Ramoya? Dan Tuhanan ini, alhamdulillah silakan, Pak, sudah mensupport acara kita begini. Siapa ya? Mana? Ya Ustaz Deden. Ya oke. Mau Ustaz Deden ditaruh sah? Siap, siap, siap. Habat ring ini. Habat ring. Raos. Ya. Ini Habat ring produk dari mana nih Pak? Habat ring. Jadi nama itunya PT-nya PT Habatus Soda Internasional. Bandung. Habatus Soda. Baik. Ya. Kalau dengar istilah habat ini Ustaz merujuk pada keterangan hadis juga ya Pak? Iya, keterangan hadis. Obat segala penyakit yang saya tahu. Iya, iya. Jadi ini habat ring ini memang bahan utamanya itu dari Habatus Soda. Ada madu di situ gitu. Jadi insya Allah dari bahan-bahan yang sunnah lah istilahnya gitu. Jadi Pak Yaya kan nonton wae efeknya teh. Upamin ngalur khasiatnya. Khasiatnya yang jelas apa namanya ini sehat lah diminum gitu kan. Sehatnya. Ya jadi rasanya juga enak gitu. Ke badan lebih hangat. Ya kalau manfaat Habatus Soda kan banyak ya. Betul. Jadi insya Allah dengan minum habat ring ini kita sebutnya dengan minuman yang menyehatkan. OKS, obat kuat sholat ya. Obat kuat sholat. Insya Allah. Insya Allah. Luar biasa. Karena obat itu pernah saya baca hadisnya ya, Bukhari ya. Obat segala penyakit ketua, kecuali tua dan mati. Ya. Seperti madu. Jadi ini versi Rasul tip, termasuk tip 2 Nawawi ya. Ya pengobatan. Nah ini dikemasnya ke obat internasional. Apa tadi ya namanya produknya? Di kemas jadi minuman yang jadi akrab di keseharian kita, habat drink, minuman serbuk, habat sauda, habat drink. Ini tuh saset ya Pak Yaya? Saset ya. Iya, contohnya. Bisa didapat di mana Pak Yaya? Kalau ininya di, ya, di Asam Manik ada di ada. Alamatnya ya, Pak Yaya disebut. Alamatnya di pemirsa tahu. Asam Manik Endah, Asam Manik Endah. Iya, ruko 1 nomor 7. Di situ ada gudang herbal gitu. Atau bisa DM ke kita ke official ya. Inspira TV bisa atau langsung di official FPND ya. Insya Allah nanti juga insya Allah lah selalu akan menemani acara kita habat sini. Harapannya apa Pak ya dari memproduk habat sering ini? Ya kita pengen ada sesuatu gitu kan, ada minuman yang nilai manfaatnya lebih gitu. Ya jadi kalau selama ini batu soda diminum dalam bentuk kapsul, dalam bentuk minyak dan sebagainya. Nah sekarang kita dipermudah lagi. Dalam bentuk minuman gitu sehingga apa namanya batu soda yang sunnah untuk dikonsumsi hari-hari itu lebih mudah untuk dikonsumsinya. Minuman sunnah nyusul ngena habat ring. Hayu orang bersahabat ame hirup lebih eling ya habat ring. Hayu hayu saya bina racing racing singkatan ya. Pak Yaya enteng bosen loh menghadirkan habat ring di acara kita. Semoga usahanya berkah. Amin. Semoga habat internasional mendunia dengan mengarahkan orang ke sunnah dengan versinya. Amin. Minimal tetap bisa sunnah lagi, sunnah-sunnah minuman. Amin. Yang dicontohkan oleh Nabi. Dan insya Allah, Nabi gak pernah dusta. Insya Allah akan merasakan manfaat dari habat drink yang diproduk oleh habat internasional. Kantor pusatnya di Acon nih kalau di Bandung. Bisa follow Instagramnya atau follow sosial medianya. Atau bisa melalui kita, official FPND dan inspiratif insya Allah ya. Mudah-mudahan kehadiran habat ring di acara kita menjadi jalan silaturahmi. Amin. Jalan berkahnya karena kita berusaha sedikit-sedikit nyunah, nyusul ngenah ya. Terima kasih Pak Yaya. Semoga berkah ya. Amin. Barokallah nuhun kehadirannya. Selamat. Ya. Oke pemirsa, memanfaatkan waktu sisa Pak Yaya nuhun Pak Yaya. Sampai-sampai. Memanfaatkan waktu sisa yang kurang lebih 10 menit lagi. Siap. Kita lanjutkan pertanyaannya lagi. Berikutnya ini dari Muhammad Habibur Rahman. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menghindari perilaku sombong, takabur? Tong gede hulu, bising tasuk helok, daya di dia. Tulisan anaknya. Sombong itu salah satu penyakit hati. Pencetus pertamanya, pondernya adalah iblis. Ketika ada ayat usjudu li'adama fasajadu ila iblis. Sujudlah kalian semua kepada Adam, semua sujud. Ada yang kecuali saat itu, iblis. Kenapa iblis? Aba menolak. Kulu umatin daulal jannah. Setiap umatku akan masuk surga ilaman aba. Kita yang tidak mau. Iblis punya sifat aba menolak. Lalu al-kibru istikbar takabur. Al-kibru batrul haq domtun nas. Menolak perintah Allah lalu menghina manusia. Khalaq tani minnar walaq tahu min. Kalau ada sindrom ini, kenapa aku harus bersujud kepada Adam sementara aku dari api, dia dari tanah? Nah, cepat berlindung kepada Allah, minta hati yang baru yang tidak ada kesombongan dalam kita. Walau mithqala, walaupun sebesar debu, Allah tidak akan mengampuni. Karena yang namanya sombong itu pakaian Allah. Ya, jadi Allah itu akbar, kabir. Jadi gak boleh kita meminjam pakaian Allah, seperti puji itu milik Allah. Gak boleh kita selalu ingin dipuji. Maka kalau ada orang memuji, cepat kembalikan, cepat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah. Maka sering-sering mengucapkan alhamdulillah biar tidak sombong. Semua dari Allah, semua dikendalikan oleh Allah, semua digenggam oleh Allah, semua akan kembali kepada Allah. Kata anak sekarang mah, apa itu dah aku membubuk renang itu uyuhan hirup kenegenya. Maka tolong sombong, jangan besar kepala, bising terasuk dalam. Ya, kui ah, tawadu lawan sombong itu tawadu. Lentara mau duit, lebih rendah hati. Lebih handap aswad DPDP orang Sunda bilang. Todor an wakufiyah. Oke. Baik, terima kasih Alessi Wow ya yang sudah menyapa. Kemudian Alessi Wow. Maya Suryana Suryani. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, saya pernah dengar bahwa musik itu diharamkan. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Maksudnya ada Quran nih, buka Asy-Syu'ara 27 ayat terakhir. Jadi tidak semua musik sogra Ustaz, baca Ustaz. Ini biar valid ya. Jadi tergantung dah, musik mati zaman Nabi ge saya, tapi tidak digeneralisir semua musik haram. Musik itu ciptaan Allah. Haram itu kalau alat musiknya dipakai dengeran tetangga ya, gitarnya tenggelungan banget bla bla bla bla. Tapi ini yang paling valid nih. Asy-Syu'ara syair-syair ayat 227, kecuali para penyair atau sarana dan prasarana musik atau alat musik yang digunakan untuk kemarin saya duet sama Opik di Tusdai, yeah. Opik Tombati, ternyata tidak sedikit orang dapat hidayah dari syair-syairnya yang diiringi musik, seperti lagu Bila Waktu Telah Terhenti. Tidak sedikit orang dapat hidayah kemudian setelah mendengar lagu itu, kan pakai musik itu juga. Betul. Tolong Arif, ada Ustaz ayatnya? Ada. Coba baca Ustaz dengan Arabnya saat biar jelas. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa dzakarullaha katsiran. Wa dzakarullaha katsiran wa tasaru mim ba'di ma dhulimu wa sayya'lamu alladzina dhalamu. Kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan. Pakai ibadah, alat musik, tekernyian, kehadian, siga bimbo, siga opik, dan penyanyi religi lainnya. Lalu? Dan banyak mengingat Allah. Ada zikir di dalam alat itu. Dak, musik tuh cai ngecelakan ini jadi musik. Hitut kek jadi irama. Apakah nanti kentut jadi haram ya? Karena berbentuk musik. Oke, lalu? Dan mendapat kemenangan setelah terzolimi karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir. Waktu melawan syair kafir itu nyanyi lagu teparugu, urang mah urang nyanyi lagu nupugu. Ini jadi pituduh tina eta lagu teh. Ya, tidak, saya tidak berani mengharamkan menjurnalisir jangan tentang berenang da musik nagenu Allah. Ya seperti babi haram itu karena diharamkan saja. Dan pada dasarnya babi pun bertasbih. Dari mana Ustaz? Yusabbihu lahu ma fis samawati. Dia tidak mau dirinya jadi babi. Ini ujian saja. Maka tenang dalam mengeluarkan sebuah statement. Jangan tergesa-gesa, nanti ada yang tersinggung. Jangan mengharamkan yang sudah Allah halalkan. Ya, ini mah Quran bukan hadis. Lebih kuat keadaannya. Oke, next. Ya, itu berikutnya pertanyaan dari Syahid Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Syahid dari Garut Ustaz. Yap. Berkaitan dengan aurat laki-laki, apakah laki-laki tidak boleh memakai celana pendek ke tempat umum, Ustaz? Tenang, tenang, tenang, tenang, tiris, yaitu lutut sampai pusat. Walaupun itu sudah mencukupi, tapi kan pantas tuh mun sholat pakai kolor jeung kaos oblong. Bicaranya masalah kepantasan juga harus diperhitungkan. Ya disesuaikan lah kalau olahraganya pakai training panjang lah. Memang yang merasakan yang memakainya kan. Tapi ya budaya juga berpengaruh. Kalau bule mah kan di ulutut di tataranjangnya lah memang budayanya mereka. Kita budayanya harus islami. Artinya etika, estetika harus tetap diindahkan. Kalau saya sudah nggak berani pakai kolor namanya. Karena kayak tato unggul, urut borok lah ya. Jadi ya disesuaikan lah. Wa antum alamu biumuri dunia pengurusan dunia lebih tahu ya. Tapi tetap diindahkan etika dan estetikanya. Jangan sampai memicu orang jadi gibah. Jadi memfitnah dengan pakaian kita ya. Oke, satu lagi. Oke, berikutnya Dede Retno Robi S. Assalamualaikum Ustaz. Saya di Semarang. Wow, kabar Semarang. Semarang. Punten, bagaimana pandangan Islam tentang aplikasi Quran di HP? Di satu sisi memudahkan kita, tapi juga HP suka dibawa kemana-mana aja, Ustaz. Masuk ke WC, ke toilet. Dan ada segala macam di dalamnya. Ayatan, mempaur nate, jadi darurat nate. Wala talbisul haqqo bil batil, nyampur adukan hak yang nubatil. Kalau HP-nya itu sendiri Ustaz netral. Jadi ada tiga sikap orang terhadap teknologi ya. Ada yang autofistik, dia menghalalkan, menuhankan bahwa segala harus selesai dengan teknologi. Ada yang distopistik, dia anti teknologi. Ada yang moderat, tergantung the man behind the high teknologi itu sendiri. Kalau kita bikin Instagram kan buat dakwah, kita bikin Facebook buat berbagi frekuensi positif ya, riskan ini kan jadi ragu kan. Kalau anda ragu ya sudah tong aya aplikasi Quran di HP, kamu aya film nutup pararugu, rekaman nutup pararugu, nantinya kebawa ke WC, itu yang saya kemudian riskan ya. Kudu disimpen lah sieun leungit, jadi nyiksa kan setelah tahu hukumnya. Tolong diyamin, dipisahkan. Nu asik mah manual, yang lebih menenangkan mah Quran mah tolong manual. Manual lebih. Tanya ke para hafid Quran, dianjurkan dengan mushaf yang tetap. Ya kalau HP nanti nggak bisa random, ya. Jadi bukan mengharamkan ada aplikasi Quran di HP. Mungkin ini persoalan yang kemudian muncul jadi masalah, maka tinggalkan yang merenggutkan. Lebih aman kalau saya mah tetap bawa Quran manual. Ya biar tidak terbawa ke WC, posisinya jelas. Jadi proporsional gitu lah, menempatkan sesuatu pada tempat. Ini keren banget, inspirasi banget pertanyaannya. Ya, untuk pertanyaan yang belum terjawab, ini karena banyak pisan, kita juga tidak hanya di episode ini saja ya. Siap. Next, di program berikutnya. Di ada bintang tamu, insya Allah ke depannya mah. Dan kalau para pemirsa official FFNI mau gabung ke acara kita, nanti dikasih alamatnya. Kadang kita keliling, kadang kita stay di satu tempat ya. Ikutannya nanti insya Allah ada pemberitahuan sebelumnya, seperti semalam kita mengadakan acara lain hari ini. Insya Allah benar-benar istiqomah, konsisten dengan tema yang berbeda, dengan para inspirator yang berbeda. Semoga kita bisa saling melengkapi dalam hasanah keilmuan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Haturun Ustaz Jazakallah, terima kasih banyak Anda yang sudah menyaksikan. Insya Allah kita bertemu kembali. Pantengin terus YouTube-nya Ustadz Effendi, IG-nya dan semua media sosialnya. Tidak ada lain, kita harus dan saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allah berbanyak dan tilawah. Saya Effendi dan saya Dede Nugraha. Semoga kita ketemu di acara dan gelombang yang sama. Kalau ada sumur di ladang, mulai kita menumpang mandi. Punten, sana toyong panjang. Oke, amin. Sumur dimulai di, amin disiarkan di. Kita mau sholat asar sekarang. Ya, betul. Jangan lupa sholat pas waktu. Insyaallah itu adalah amal yang mengandung keutamaan. Subhanallah wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun mangku ya.